Wah, Baba kelihatan lemas hari ini. Badannya panas dan tidak nafsu makan. Kenapa ya dia? Mungkin dia perlu ke dokter. Saatku sakit rasanya tidak enak. Badanku lemas, tubuh panas. Ayahku bilang ku perlu minum obat. Aha. Yang ku dapatkan dari dokter. Yuk ke dokter. Yuk ke dokter. Diperiksa, divaksin, diberi obat. Yuk ke dokter. Yuk ke dokter. Ya, yang dipegang Lili seperti kartu imunisasi. Mungkin Lili mau mengecek jadwal vaksinnya. Ku buka kartu jadwal imunisasi. Ternyata ada yang ku perlu. Ibuku bilang jangan sampai terlambat. Aha. Mendapat vaksin dari dokter. Yuk ke dokter. Yuk ke dokter. Sepertinya perlu periksa ke dokter juga. Aku senang berlari ke sana sini. Yay! Kadangku tidak hati-hati. Tersandung, terjatuh dan kakiku luka. Aduh, sampai perlu periksa ke dokter. Yuk ke dokter. Yuk ke dokter. Diperiksa, divaksin, diberi obat. Yuk ke dokter. Yuk ke dokter. Mendapatkan merchandise original Balita? Yuk mampir ke official shop Balita di shopee.co.id/balita.co. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini ya.